Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali di malam hari ini sebagai rangkaian ta'lim rutin yang telah terjadwal yaitu setiap Senin malam. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini pula tak lupa kita ingatkan kepada ikhwah semua, barakallahu li wa lakum, dan ini juga sempat ana sampaikan di beberapa majelis ya, yaitu hendaknya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat. Pandai-pandai mensyukuri nikmat. Nikmat rasa aman, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, itu bukan nikmat yang remeh ya, tapi nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat besar nilainya. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis yang sering kita dengar, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Dua nikmat yang sering dilalaikan atau yang sering manusia itu terlalaikan darinya, itu nikmat as-sihhah, kesehatan, kesehatan jasmani ya, kesehatan jiwa, wal farad, dan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sering pula beberapa majelis ana sampaikan ya, di saat kita bisa duduk dengan aman di tempat ini, di malam ini ya, di sana ada saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmat yang besar ini. Di belahan bumi yang lain saudara-saudara kita kaum muslimin ditimpa musibah, dilanda konflik yang mengakibatkan mereka dipenuhi dengan perasaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, terancam jiwa-jiwa mereka. Mereka diusir dari kampung-kampung halaman mereka ya. Kalau sudah seperti itu, barulah seorang hamba akan baru bisa merasakan betapa besarnya nikmat, rasa aman dan kesempatan, waktu luang yang mungkin selama ini dia lalaikan. Sekaligus kita juga hendaknya memperbanyak doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di beberapa daerah, di beberapa negeri seperti kaum muslimin yang ada di Myanmar ya, dan juga di daerah-daerah lain yang terlanda konflik di Suriah, di Yaman ya, dan lain sebagainya. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka, menguatkan mereka, memberikan kesabaran kepada mereka, menolong dan membantu mereka, serta membalas makar orang-orang yang berusaha untuk memudaratkan dan ya, merampas nikmat aman dari mereka. Demikian kita doakan di waktu-waktu yang mustajabah ya, karena sungguhnya kaum mukminin itu kajasadin wahid, seperti satu jasad. Jika satu jasad, satu anggota badan merasakan sakit, maka anggota badan yang lain juga akan merasakannya. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, selama kita masih bisa merasakan nikmat yang besar ini, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan ini, kita maksimalkan sebisa yang kita mampu. Ya. Kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat ini, khawatir akan dicabut dari kita. Siapa yang bisa menyangka, ya, Allah Maha Mampu mencabut nikmat, ya, jika Allah menghendaki. Nah, sehingga hendaklah kita memaksimalkan waktu kita, kesempatan kita ini untuk kita thalabul ilm, tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah, kan inilah memang kunci keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-18, sehingga kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 19. Kita akan baca hadis nomor 19. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Katsir قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari sanad ini, ya, terdapat perawi yang tidak kuat yang menjadikan sanad hadis ini, ya, lemah, sehingga kita akan tidak akan mencarahnya lebih jauh lagi, yaitu perawi yang bernama Muhammad bin Katsir rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, dan selain beliau rahimahumullah, laisa bithiqah, bukan perawi yang kuat, bukan perawi yang thiqah. Sehingga wallahu ta'ala alam, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya sanad hadis ini lemah. Di dalam syarah Aunul Ahad As-Samad yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullah juga tidak disebutkan hadis ini, sehingga memang menunjukkan sanad hadis ini lemah. Adapun secara makna, kalau kita baca, ya, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pria menemui nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka pria tadi berkata, jitu ubayyuka alal hijrah, aku datang kepada engkau wahai Rasul, ubayyuka alal hijrah, untuk berbaiat kepadamu melaksanakan hijrah. Wataraktu abawayya yabkian, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis, dalam keadaan menangis bersedih karena ditinggal putranya. Qala, maka Rasulullah menjawab dan bersabda, irji' ilaihima, kembalilah kepada keduanya. Fa'adhikhuma kama abkaita huma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Kalau kita baca dan kita cermati, sebenarnya lafaz atau makna hadis ini sudah lewat pembahasannya di hadis yang keberapa? Ada yang masih ingat? Ya, hadis nomor 13, ya. Hadis nomor 13 yang sudah kita bahas juga dari sahabat Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhuma, dengan lafaz yang sama, ya, dengan kisah yang sama, dan di hadis nomor 13 itu sanadnya sahih, sehingga kita cukupkan penjelasannya atau syarahnya di hadis yang nomor 13 yang sudah berlalu penyebutannya. Taib, kita lanjutkan hadis yang ke-20. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn al-Ja'd. Ali ibn al-Ja'd rahimahullah. Syekh dari Al-Imam al-Bukhari yang kunyahnya adalah Abul Hasan Al-Jauhari Al-Baghdadi, sehingga beliau asalnya dari negeri Baghdad, ya, sebuah kota dari negeri Irak, di daerah Irak sekarang. Berkata Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah menyebutkan tentang kondisi beliau, thiqatun saduq, seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya dan jujur. Beliau dilahirkan pada tahun 133 Hijriah dan meninggal pada tahun 230 Hijriah. Usia beliau meninggal hampir 100 tahun usianya, ya. Nah, rahimahullahu taala. Qala akhbarana Syu'bah, menyampaikan hadis kepada kami Syu'bah. Siapa yang masih ingat ini? Syu'bah bin, beberapa kali kita lewati dan kita jumpai nama perawi ini, Syu'bah, yang memiliki gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Amirnya, pemimpinnya kaum mukminin di dalam bidang ilmu hadis. Siapa yang masih ingat Syu'bah bin? Siapa? Burayan bin Al-Hajjaj rahimahullah, Abu Bistam Al-Basri. Thiqah, ya, tentunya. An Habib bin Abi Thabit. An Habib bin Abi Thabit. Abu Yahya Al-Kahili Al-Kufi. Beliau berasal dari negeri Kufah. Meninggal pada tahun 119 Hijriah, dan sebagian ulama menyebutkan, ulama ahli tarikh menyebutkan pada tahun 122 meninggalnya. Qala sami'tu Abul Abbas Al-A'ma. Aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma. Berkata Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i tentang beliau, thiqah, ya, perawi yang thiqah. Imam Yahya bin Ma'in menyebutkan thabit, seorang yang kokoh hafalannya. Imam Muslim juga memuji beliau, kana thiqatan adlan. Beliau adalah perawi yang thiqah, yang terpercaya dan adil. Nah, ini Abu Labbas Al-A'ma. An Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr. Kita sering mendengar nama ini, ya, Abdullah bin Amr. Ada juga Abdullah bin Umar. Bedanya, perawi ini beda atau sama? Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar, ini sama-sama sahabat. Tapi apakah ini adalah satu orang ataukah dua orang yang berbeda? Ada yang bisa menjawab? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga ayah beliau adalah Amr bin Al-As. Kalau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sama-sama sahabat, putra dari sahabat. Qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. datang seorang pria menjumpai Nabi, menghadap Nabi alaihi salatu wassalam dan ingin untuk ikut berjihad. Tentunya jihad yang syar'i yang dipimpin oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala na'am, iya masih hidup wahai Rasul. Pria tadi mengabarkan dan menjawab bahasanya orang tuanya masih hidup. Faqala, maka Rasulullah ya bersabda, fafihima fajahid, maka terhadap keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Untuk keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Hadis ini sahih. Kita akan baca syarah dan penjelasan dari hadis ini. Berkata al-imam al-syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa hadzal hadith mithlul hadith al-awwal, hadis ini adalah seperti hadis yang sebelumnya. Fihi bayanu anna birral walidaini yuqaddam 'alal jihad. Ya. Ini juga sudah sebenarnya sudah sempat disebutkan di dalam kitab ini. Di hadis nomor berapa? Siapa yang masih ingat? Oh belum ya, sempat disebutkan di syarah ya, ketika di syarah. Nah, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dikedepankan dan diprioritaskan daripada jihad, amalan jihad. Wa'alal hijrah, begitu pula dikedepankan daripada amalan hijrah. Padahal kita tahu posisi jihad di dalam Islam, yang dalam sebuah hadis disebutkan wadhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncak amalan di dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan tingginya kedudukan syariat jihad fi sabilillah dalam Islam, syariat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, lebih tinggi posisinya dan lebih dikedepankan. Begitu juga dari syariat hijrah. Falamma qadima ar-rajul lil jihad sadiqan mukhlishan sa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi ahuma ala qaidil hayah qala na'am. Dalam hadis ini disebutkan kisah bahwasanya ketika si pria tadi datang menjumpai Rasulullah dengan niat yang shadiq, dengan niat yang jujur, ikhlas datang untuk menyerahkan dirinya, berbaiat kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Sudah siap dia untuk menyerahkan jiwanya di dalam jihad fisabilillah. Tapi kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuanya ala qaidil hayah, masih hidup? Maka si pria tadi pun menjawab, naam, masih hidup. Sehingga Rasulullah berkata kepadanya, irji' fafihima fajahid, kembalilah kepada keduanya, kepada kedua orang tuamu, dan berjihadlah untuk keduanya. Wa yakunu maudu'u jihadil walidain bitta'lim. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana atau apa maksud dari Rasulullah ketika memerintahkan si pria tadi untuk berjihad kepada kedua orang tuanya? Bagaimana bentuk al-jihad fi al-walidain? Coba perhatikan lafaz fa fihima fajahid, maka pada keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Maksudnya bagaimana? Berjihad pada kedua orang tua, dijelaskan oleh Syekh Zaid di sini, yaitu dengan banyak hal atau banyak cara. Di antaranya bita'lim liahkamil Islam biqadrit taqah. Ini cara yang pertama, berjihad untuk orang tua atau pada orang tua. Berjihad untuk kedua orang tua, yaitu dengan bita'lim liahkamil Islam, mengajari keduanya hukum-hukum Islam. Terlebih lagi jika orang tuanya selama ini masih kurang pengetahuannya tentang din, tentang agama, tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum Islam, baik itu terkait dengan hukum ibadah, ya, hukum-hukum fikih, seputar amalan-amalan ibadah dan tata cara yang dilakukan sehari-hari, salat, puasa, ya, begitu juga syariat-syariat yang lain, zakat, haji, kalau orang tua tadi hendak berhaji, begitu juga hukum-hukum agama yang terkait dengan bab muamalah dan sebagainya. Yang lebih penting dari itu semua adalah yang terkait dengan amalan qulub, amalan-amalan hati, aqidah, tauhid. Itu lebih diprioritaskan. Sehingga ini di antara cara berjihad untuk kedua orang tua, yaitu dengan mengajari keduanya hukum-hukum Islam sesuai yang dimampui oleh si anak tadi, ya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, nah, kalau dia mampu menjelaskan dengan lisan, ya, dia paham betul tentang hukum-hukum Islam, maka dia jelaskan. Kalau dia tidak mampu menjelaskan dengan lisannya, ya, dia sampaikan penjelasan itu dengan tulisan tangan atau dengan artikel atau dengan buku-buku bacaan, majalah-majalah Islami yang bermanfaat. Begitu juga bisa disampaikan dengan memperdengarkan kepada kedua orang tua rekaman-rekaman ceramah, rekaman-rekaman taklim, kajian yang membahas tentang hukum-hukum fikih, ya, muamalah, akhlak, akidah, tauhid dan sebagainya. Tinggal pertanyaannya, sudahkah kita tempuh hal ini? Sudahkah kita lakukan hal ini kepada kedua orang tua kita? Dan ini termasuk jihad terbesar kepada kedua orang tua kita. Nah, yaitu menyampaikan ajaran agama yang hak kepada kedua orang tua. Kemudian cara yang berikutnya, walil qiyami bima yahtajani ilaihi minal khidmat allati yajibu an yuqaddimaha al-ibnu liwalidihi aw walidatihi fi hududi ma yaqdir wa yastati'. Yang kedua adalah dengan menunaikan hajat kedua orang tuanya dengan membantunya, baik membantu ayahnya maupun membantu ibunya sesuai dengan apa yang dia mampu, dengan tenaganya, begitu juga bisa dengan hartanya. Wal ma'ruf aqlan wa hissan anal walid yarda min waladihi bil yasir. Dan ini adalah tabiat orang tua itu tidak menuntut terlalu banyak kepada anaknya. Orang tua akan ridha jika anaknya berbuat baik kepadanya, membantunya walaupun dengan perkara yang remeh, perkara yang sepele, perkara yang kecil, orang tua itu sudah bahagia, merasakan bahagia, merasakan senang, ridha ketika si anak tadi memang berupaya untuk bisa membantu kedua orang tuanya, menunaikan hajat-hajatnya. Ya, karena memang keterikatan li ta'alluqi qalbil walid bil walad fa huwa yarda bil bir wa in qalla. Ini adalah tabiat dasar seorang ayah atau orang tua secara umum, karena keterikatan hati antara orang tua dan anaknya, maka orang tua itu secara umumnya ridho dengan kebaikan yang dilakukan oleh si anak, walaupun sedikit, walaupun dirasa remeh. Dari sini kita bisa mengambil faedah, jangan kita meremehkan kebaikan. Sekecil apapun peran yang bisa kita lakukan, ya, yaitu berupa khidmah, membantu kedua orang tua menunaikan hajatnya, walaupun ringan, walaupun sepele, itu jangan kita remehkan. Ya, jangan kita remehkan. Terlebih lagi Rasulullah sudah menghasung dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau bisyiqqi tamrah. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan menyedekahkan separuh kurma, separuh biji kurma. Ya, apalagi kalau kebaikan itu kita berikan untuk kedua orang tua kita. Jangan kita remehkan. Walaupun hanya sekedar, ya, berjumpa dengan orang tua dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, kita niatkan untuk memasukkan rasa bahagia ke dalam kalbu kedua orang tua kita. Nah, asy-syahid fil hadis anna birrul walidain muqaddamun alal jihad fi sabilillah li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajul ay yarji'a wa yujahida fi walidayhi bima yasluh sya'nuhuma wa tuqirru bihi a'yunuhuma. Kesimpulan dari hadis ini, ya, bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu, kedua orang tua, dikedepankan dan diprioritaskan daripada jihad fisabilillah, karena perintah Nabi, ya, ini sisi istidlal dari hadis ini. Karena perintah Nabi kepada si pria tadi untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan berjihad fi walidayhi, untuk keduanya. Nah, insyaallah jelas makna dari hadis ini, ya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis ke-21. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا خالد بن مخلد رحمه الله kalau di fotokopian antum ditulis judul baru ataukah tidak? Ada judul baru? Ya, taip. Kita masuki bab baru atau judul baru, ya, yaitu bab man adraka walidayhi falam yadkhul al-jannah. Bab seorang yang masih menjumpai kedua orang tuanya, masih berjumpa dengan kedua orang tuanya, maksudnya masih mendapati ketika kedua orang tuanya masih hidup, falam yadkhul al-jannah, tapi dia tidak bisa masuk jannah, maka ini adalah perkara yang sangat rugi. Seorang yang masih menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, ya, tapi dia tidak bisa masuk jannah, ini adalah kondisi yang sangat rugi dari seorang hamba. Kenapa? Karena ketika seorang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, ini adalah ladang amal. Ladang amal. Kalau sampai tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sungguh akan merugi dia. Baik, kita baca hadisnya. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Itu syekh Syekh dari Imam Al-Bukhari, perawi yang thiqah. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in rahimahumullah. Kita sering mendengar ini ya, nama-nama a'immah ini. Imam Ahmad maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Yahya bin Ma'in, yang ternyata keduanya ini adalah sahabat dekat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini termasuk imam yang tersohor di dalam bidang jarh wa ta'dil. Jarh ya, untuk mengkritik para perawi hadis, wa ta'dil dan memberikan tazkiyah, rekomendasi terhadap perawi-perawi hadis. Sehingga kita akan sering mendengar kalau kita membahas ilmu hadis, apalagi tentang jarh wa ta'dil, kita akan sering mendengar nama-nama a'immah ini. Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in ya, rahimahumullah. Keduanya mensikahkan Sulaiman bin Bilal. Meninggal pada tahun 177 Hijriah. Sulaiman bin Bilal rahimahullah. Qala haddatsana Suhail, menyampaikan kepada kami Suhail. Ya, ini sudah berlalu perawi ini pada hadis-hadis yang sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, raghima anfuhu. Rasulullah mengulang-ulangi lafaz ini sampai 3 kali. Raghima anfuh. Ini adalah kiasan ya, yang bermakna dhalla wa khaza, sungguh hina dan sungguh merugi. Sungguh hina dan sungguh merugi. Sehingga makna di sini Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, sungguh merugi. Qalu, maka para sahabat yang ada ketika itu bertanya, ya Rasulullah man, wahai Rasulullah siapa yang kau maksudkan? Qala, maka beliau pun menjawab, man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma fadakhalan nara. Yaitu seorang yang masih menjumpai kedua orang tuanya indal kibar, ketika usia lanjut, ketika sudah tua, au ahadahuma, atau menjumpai salah satunya ya. Jadi orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, fadakhalan nar, tapi ternyata dia masuk neraka. Maka sungguh merugi orang yang seperti ini, masih menjumpai kedua orang tuanya hidup, yang itu adalah merupakan kesempatan emas untuk bisa berbakti kepada keduanya ataupun hanya salah satunya ya. Baik itu ayahnya atau ibunya ya. Yang satunya sudah meninggal ya. Dia hanya menjumpai ayahnya saja atau hanya menjumpai ibunya saja masih hidup. Maka kalau sampai dia tidak bisa masuk jannah, ini adalah kerugian yang sangat besar. Berkata Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menjelaskan hadis ini, hadal hadis fihi dalilun sarihun ala anna birral walidaini min asbabi dukhulil jannah wan najati minan nar. Hadis ini faedah yang pertama. Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas dan sangat tegas, menunjukkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu, min asbab dukhulil jannah, di antara sebab yang bisa memasukkan hamba ke dalam jannah, dan juga merupakan sebab seseorang itu bisa terselamatkan dari an-nar. Wal aks bil aks, dan sebaliknya, ya, pemahaman dari hadis ini menunjukkan sebaliknya. Anna uquqal walidaini aw ahadihima min asbab dukhulin nar. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya itu termasuk sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam an-nar. Faman adraka walidayhi aw ahadahuma ala qaidil hayah falyabdul juhdahu fi birriha fi birrihima fi birril walidah wa birril walid biqadri ma yastati. Sehingga dari sini terdapat motivasi bagi kita semua, terdapat hasungan bagi kita semua, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barang siapa yang masih menjumpai kedua orang tuanya masih hidup ataupun hanya salah satunya, maka hendaknya dia yabdul juhdahu, benar-benar berupaya dengan keras dan bersungguh-sungguh, ya, mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut, baik kepada ibu, ya, terkhusus ibu yang masih atau yang haknya lebih besar daripada ayah, sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Dengan bagaimana? Yaitu dengan banyak cara, diantaranya bilinil kalam, dengan ucapan yang lembut, wa ta'lim, dengan tadi yang sudah sempat kita singgung, mengajarkan ilmu agama kepada orang tua, wa qada'il hajah, menunaikan hajatnya, ya, menunaikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, wal infaq wal muwasah ala sabilid dawam, berinfak kepada kedua orang tua, ya, apalagi kalau orang tua sudah usia lanjut, sudah tua, tidak mampu lagi mencari mata pencaharian, tidak mampu lagi untuk bekerja, maka kitalah selaku anak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fa in fa'ala dzalika fahuwa min bab fahuwa babun min abwabil jannah bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil bar biwalidayhi. Sehingga barang siapa yang melakukan itu semua, ya, tadi berbagai cara berbakti kepada orang tua dan berbuat baik, jika kita bisa melaksanakan itu semua, maka itu adalah satu pintu dari pintu-pintu jannah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa kama aslafat al-aks bil-aks, fa inna uquqal walidain bil khuruj an ta'atihima wa adamil mubalah bihima hadha min abwabin nar wal iyadu billah. Sehingga sebaliknya pula, berbuat durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya, yaitu dengan tidak mau taat kepada keduanya, ya. Kita wajib taat kepada kedua orang tua. Nah, selama ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf atau sikap tidak mau peduli kepada orang tua, ini juga termasuk bentuk durhaka, ya. Terlebih lagi kita yang mungkin hidup di perantauan, jauh dari orang tua, ya. Sudahkah kita memberikan hak kepada mereka, kepada orang tua kita, yaitu dengan menghubungi mereka dengan rutin? Frekuensi kita menghubungi orang tua berapa kali dalam sebulan, ya? Atau sebulan sekalikah, atau seminggu sekalikah, ya? Tentunya ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Yang terpenting adalah jangan sampai kita mendzalimi kedua orang tua kita, jangan sampai kita, ya, seolah-olah tidak peduli dengan keadaan kedua orang tua kita. Karena itu adalah termasuk perbuatan ukub, ya. Tidak mempedulikan kondisi orang tua itu juga termasuk bentuk ukub, ya. Perbuatan durhaka kepada keduanya, dan ini adalah termasuk bab min abwabin nar, pintu dari pintu-pintu neraka. Nah, sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kita yang masih menjumpai orang tua kita masih, ya, diberikan nikmat hidup sampai sekarang, orang tua kita masih hidup, baik ayah kita atau ibu kita, maka hendaknya kita maksimalkan, ya. Kita maksimalkan bakti kita kepada keduanya sesuai yang kita mampu. Nah, itu penjelasan dari hadis yang ke-21. Berikutnya, hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, kita masuk ke bab yang baru. Itu bab yang ke-11 dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab man barra walidayhi zadallahu fi umri. Bab, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan menambahkan umurnya. Ini judul bab ini. Tapi coba kita telaah secara ringkas bagaimana derajat dari hadis ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Asbagh ibn al-Faraj rahimahullah, perawi yang thiqah, ya. Asbagh bin al-Faraj, perawi yang thiqah, meninggal pada tahun 225 Hijriah. Qala akhbarani Ibnu Wahb, yaitu Abdullah bin Wahab, perawi yang thiqah pula. Abdullah bin Wahab di sini disebutkan dengan Ibnu Wahab, namanya adalah Abdullah. An Yahya bin Ayyub, dari Yahya bin Ayyub rahimahullah, ya. Para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang kondisi perawi ini, Yahya bin Ayyub. Ada yang mentsikohkan semisal Ibnu Ma'in rahimahullah, ya. Tapi sebagian pula ada yang menyatakan hafalannya jelek. An Zabban bin Fa'id, An Zabban bin Fa'id, nah, inilah perawi yang dhaif yang menjadikan hadis ini lemah. Zabban bin Fa'id, beliau adalah perawi yang berasal dari negeri Mesir, Al-Misri, ya. Al-Imam Muhammad berkata tentangnya, ahadithuhu manakir, hadis-hadisnya, yaitu hadis-hadis yang beliau riwayatkan ini hadis-hadis yang mungkar. Nah, An Sahal bin Mu'ad, An Sahal bin Mu'ad, beliau ini juga perawi yang dhaif. Sahal bin Mu'ad, perawi yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah, dari ayahnya. An abihi, an abihi, yaitu Mu'ad al-Juhani, Mu'ad al-Juhani. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Mu'ad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umri. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, tuba lahu, maka sungguh beruntung dia, zadallahu azza wa jalla fi umri, dan Allah akan menambahkan baginya umurnya. Allah akan tambahkan umurnya. Tuba itu juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, lafaz tuba. Semisal apa? Ada yang ingat hadis yang menyebutkan kalimat atau lafaz tuba? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam itu muncul di awal pertamanya, di kali pertamanya, di awal-awal kemunculannya adalah dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Ya. Badal Islamu ghariban. Islam muncul awal pertama dalam keadaan terasing. Rasulullah mendakwakan tauhid di tengah-tengah kaumnya asing. Baru kemudian sedikit demi sedikit pengikut-pengikut beliau bertambah. Kemudian akhirnya menjadi besar Islam, tersebar di seluruh negeri. Mencapai masa kejayaan. Kemudian setelah itu, setelah melewati masa kejayaan Islam itu, ya, wa sayaudu ghariban kama bada. Islam di akhir zaman nanti, ya, kita di masa kita hidup sekarang ini, wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali terasing, dirasakan asing. Islam yang hak, Islam yang murni, Islam yang bersih dari kotoran-kotoran akan kembali terasing sebagaimana awal kali munculnya. Maka apa kata Rasulullah di akhirat di situ? Fatuba lil ghuraba. Maka tuba bagi orang-orang yang terasing. Ini para ulama yang menjelaskan tentang makna tuba ini. Tuba itu ada beberapa makna. Ada yang menjelaskan bahwasanya tuba itu adalah nama sebuah pohon yang ada di Jannah. Nama sebuah pohon yang ada di Al-Jannah. Jadi di Jannah itu ada pohon yang bernama tuba. Sehingga maknanya tuba lil ghuraba, ya, pohon tuba, nikmat yang Allah berikan kepada para ghuraba, orang-orang yang terasing tadi. Bisa juga tuba dimaknakan as-sa'adah, ya, kebahagiaan. Sehingga maknanya berbahagialah orang-orang yang terasing. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya. Kalau kita membahas hadis ini, di riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang terasing itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berusaha melakukan perbaikan dan pembenahan, ya, dalam urusan agamanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, mereka berusaha membenahi, ya, urusan agamanya inda fasadin nas, di tengah-tengah manusia yang sedang rusak-rusaknya. Di tengah-tengah manusia yang mayoritas sedang mengalami kerusakan. Ya. Tapi muncullah mereka, orang-orang yang berusaha melakukan perbaikan. Memperbaiki dan membenahi diri mereka sendiri, kemudian berupaya membenahi dan memperbaiki orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka dirasakan asing, dianggap asing, karena mayoritas manusia ketika itu, ya, berada di atas kerusakan, kesesatan, penyimpangan. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan tuba lil ghuraba. Nah, kembali ke hadis ini tadi. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia akan tuba lahu, ya, dengan makna tuba yang tadi sudah disebutkan, zadallahu azza wa jal fi umrihi, dan Allah akan tambah umurnya. Tapi ternyata hadis ini sanadnya dhaif karena ada perawi Zabban bin Fa'id dan Sahal bin Mu'ad, yang keduanya adalah dhaifan, dua perawi yang dhaif. Nah, sehingga tidak kita syarah atau tidak kita jelaskan. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Hadis yang berikutnya masuk bab baru juga. Bab yang ke-12. Bab yang ke-12, bab la yastaghfir. Ya. Jadi, ya, tadi sebelum kita lanjutkan hadis yang ke-22 tadi, di sini kita bisa mengambil faedah. Ternyata fadilah atau keutamaan berbakti kepada orang tua yang disebutkan di sini, yaitu bisa menambah panjang umur, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kecuali memang di sana mungkin ada hadis yang sahih, wallahu a'lam. Berikutnya, bab yang berikutnya, bab la yastaghfir li abihil musyrik. Bab tidak boleh memintakan maghfirah, ampunan bagi ayahnya yang musyrik. Ayahnya yang kondisinya adalah seorang yang musyrik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq. Haddatsana Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah, bisa juga dibaca Ishaq bin Rahawai. Dua-duanya boleh dibaca, perawi yang ma'ruf, terkenal, perawi yang thiqah. Beliau meninggal pada tahun 238 Hijriah pada usia 77 tahun. Qala akhbarana Ali bin Husain. Ali bin Husain ibn Waqid al-Marwazi. Qala haddathani abi, itu Husain bin Waqid. Husain bin Waqid rahimahullah, an Yazid An-Nahwi. An Yazid An-Nahwi, kunyahnya Abu Hasan, ya, dan ayahnya adalah dikenal dengan Abu Sa'id, sehingga Yazid bin Abi Sa'id An-Nahwi, kunyah beliau Abu Hasan, perawi yang thiqah juga. An Ikrimah. Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ikrimah maula Ibnu Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas yang kemudian dimerdekakan dan ma'ruf dikenal sebagai salah satu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, meninggal pada tahun 107 Hijriah. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ikrimah memang terkenal rahimahullah banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fi qawlihi azza wa jalla, yaitu beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Azza wa Jal, imma yabalughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika telah mencapai usia lanjut atau usia tua salah satunya atau keduanya, yaitu orang tua, baik salah satunya maupun keduanya telah mencapai usia lanjut, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau berujar atau berucap kepada keduanya kalimat uff, yang merupakan kalimat yang paling ringan atau kalimat yang paling rendah tingkatannya yang bisa menyinggung atau menyakiti kedua orang tua. Ila qawlihi kama rabbayani saghira, sampai lanjutan dari ayat ini, kama rabbayani saghira. Fanasakhatha al-ayatu fi bara'ah. Ayat ini tadi, yaitu surat Al-Isra ayat ke-23, itu dimansukh oleh ayat di dalam surat Bara'ah, di dalam surat At-Taubah, yang berbunyi, ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun, maghfirah, bagi orang-orang musyrik, walaupun adalah kerabat-kerabat dekat mereka sendiri. Ya, tidak boleh. Ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya dan kepada kaum mukminin secara umum, itu larangan untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun kerabat-kerabat dekat mereka sendiri, walaupun orang tua. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah tampak jelas bahwasanya mereka adalah penghuni jahim, yaitu meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikannya. Nah, insya Allah kita jelaskan syarahnya di pertemuan yang mendatang, ya, karena agak panjang. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang disampaikan atau yang ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada, kita akhiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.